Mitra bisnis, kemacetan lalu lintas di Jakarta makin tahun makin bertambah parah. Bila tidak segera dicari jalan keluarnya, dalam 5-10 tahun lagi diprediksi Jakarta akan mengalami kemacetan total. Saat berkunjung ke Jakarta kemarin, mantan wali kota Bogota, Kolombia, yang pernah sukses menata kotanya dari kemacetan lalu lintas, memberikan saran pada Pemda DKI agar mempersempit badan jalan dan memperlebar trotoar untuk mengurangi kemacetan. Karena dengan cara ini, warga akan dikondisikan untuk mencintai angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi karena jalannya makin sempit. Mungkinkah cara ini diterapkan? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan promotor musik Adri Subono. Mas Adri, bagaimana komentar Anda? Mempersempit badan jalan dan memperlebar trotoar. Waduh, apakah itu solusi yang terbaik mengingat bahwa orang masih aja berkeinginan beli mobil sebanyak-banyaknya gitu kan. Ini kan sebetulnya mungkin kurangi adalah penggunaan dari masing-masing orang untuk mobil pribadinya. Ya mungkin juga mengurangi mereka untuk tidak selalu beli mobil. Ya. Jadi bagi saya itu kayaknya mempersempit badan jalan. Sekarang aja udah sempit dengan macet. Gak tahu. Saya sebagai orang awam melihatnya ini sesuatu yang mungkin saja bisa. Tapi saya agak pesimis melihatnya gitu. Tapi kalau tujuannya agar masyarakat mau menggunakan angkutan umum bagaimana? Ya, masalahnya transportasi umum juga, saya juga sebetulnya jujur aja saya kepengen. Saya punya rumah di Pondok Indah. Saya kepengen untuk mempergunakan yang namanya, apa sih namanya, busway. Itu bisa sampai di kantor saya yang notabene di Kuningan. Tapi juga pikir-pikir, kalau saya ngeliat pagi itu penuh banget gitu loh. Pagi penuh banget sehingga orang kadang-kadang harus berdiri. Ya malas juga ya, kalau kita duduk di situ pengen biasanya nyaman terus sekarang harus berdiri gitu ya. Bukan so manja ya. Tapi kan ketika kita melepaskan sesuatu yang biasa kita pergunakan, lalu kita mengambil alternatif lain yaitu mempergunakan busway, mestinya juga mendapatkan tempat yang nyaman lah ya. Lalu saya juga pikir dari Pondok Indah saya pergi ke Kuningan sampai di Sudirman, saya juga nggak tahu mesti naik apa lagi gitu loh. Ya suruh naik ojek ya nggak apa-apa juga, tapi kalau panas hujan gimana juga gitu ya. Jadi saya rasa banyak orang yang berkeinginan untuk mempergunakan transportasi umum sepanjang transportasi umumnya itu juga memadai gitu. Berarti hal itu mungkin asal sarana transportasi umum sudah layak ya? Ya, sarana transportasi harus benar-benar manusiawi pastinya ya. Dan ya itulah, karena problemnya itu ya salah satunya adalah sarananya kurang memadai. Dan ya itu juga supaya orang-orang juga tidak selalu membeli, menumpuk mobilnya di rumah. Sehingga mungkin itu juga membuat walaupun makin dipersempit jalannya makin susah lagi kita melaluinya kan gitu ya. Tapi apa mungkin mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih suka membawa kendaraan sendiri? Saya rasa mungkin ya, saya bukan apa-apa, saya melihat dari diri saya sendiri ya, karena saya juga pengen, benar-benar saya pengen angkutan umum, itu sangat praktis dan kalau memang enak, bagus, berasik, kenapa enggak? Bahkan sekarang ini kadang-kadang kalau saya mau pergi ke satu tempat di mana memang saya suka nyetir sendiri, di mana saya pikir ini nggak akan nyaman, suruh cari tempat parkir lagi atau segala macam, saya mempergunakan yang namanya taksi gitu lah. Itu saya rasa begitu kita mendapatkan sesuatu fasilitas yang baik ya saya rasa semua orang akan melakukan yang baik gitu. Demikian Adri Subono dan saya Rizal Andika.